إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون اتقوا الله كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الحمد لله segala puji bagi Allah kita haturkan dengan lisan dan hati kita bersyukur kita kepada Allah atas semua limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Wabil khusus karunia yang luar biasa yaitu kita diizinkan melewati bulan Ramadan 1438 Hijriah. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah ampuni di bulan suci yang kemarin. Kemudian salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in, tabi'it tabi'in, dan kita semua insyaAllah hamba-hamba Allah, anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita dan seterusnya, orang-orang yang istiqomah menapaki jalan kehidupan beliau. Hayyal hadirun rahimakumullah. Di Jumat pertama bulan Syawal ini mungkin di antara yang paling penting untuk kita sungguh-sungguhi adalah bagaimana kita bisa menjaga ketakwaan kita. Di hadis yang sering dibahas di awal Ramadan, Nabi mengingatkan as-salawatul khamsah, al-jum'ah ilal jum'ah, Ramadan ila Ramadan. Konteks waktu yang Nabi sampaikan, sholat yang lima waktu, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan adalah momen bagaimana kita bisa menunjukkan kualitas diri kita, memastikan kita menapaki anak-anak tangga ketakwaan. Naik terus keimanan kita, dari sholat ke sholat, dari Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, sampai nanti kemudian kita meninggal pada titik yang paling tinggi. Itu yang disebut dengan husnul khatimah. Itulah kenapa nasihat takwa kalimatnya luar biasa. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslim. Bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan yang Islam, dalam keadaan yang terbaik, berserah diri kepada Allah, dalam keadaan yakin, dalam keadaan mantap, karena kita yakin tempat kembalinya tempat kembali yang menyenangkan. Takwa yang sebenarnya dimaknai oleh para sahabat pada waktu itu dengan aktivitas yang menarik. Kalau kita baca tafsir Ibnu Katsir, ketika ayat ini turun, beberapa sahabat itu habis-habisan beribadah kepada Allah. Bahkan di antara mereka ada yang sholat malam sampai dahinya berdarah, bernanah. Kalau saya membayangkan membaca kisah itu, waktu itu Masjid Nabawi masih berlantaikan pasir. Mereka sujud, sudah luka, sujud lagi, dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena mereka, cara itulah mereka memahami haqqa tuqatih. Itulah takwa yang sebenarnya takwa. Sampai kemudian turun ayat Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16, Allah berfirman, bertakwalah kepada Allah pada batas kesanggupan kamu, fattaqullaha mastata'tum, maka kemudian itu sedikit melegakan mereka. Mereka tetap bersemangat, tapi kemudian mereka menjaga pada konteks kesungguhan. Mereka tetap bersungguh-sungguh, sebagian mereka tetap sholat malam sepertiga malam, setengah malam, bahkan dua per tiga malam. Innallaha ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthai laili wa nisfahu wa thuluthahu wa ta'ifatu minal ladhina ma'ak. Begitulah dulu generasi awal memaknai ketakwaan itu. Sehingga sholat malam menjaga mereka. sehingga aktivitas bersama Al-Quran menjaga mereka, bahkan selemah-lemahnya mereka, mereka tetap qiyamul lail. Allah mengerti mereka sibuk. Kita juga memahami aktivitas kita. Innallaha ya'lamu annaka taqumu dan seterusnya. Tetap ujungnya faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Baca apa-apa yang ringan dari Al-Qur'an di salat malam kita. Di antara aktivitas Ramadan kita yang kita jaga adalah tarawih. Tarawih adalah tentang qiyamul lail yang diawalkan. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh menjaga ketakwaan kita, maka apa yang kita lakukan di bulan Ramadan mesti kita jaga juga di bulan-bulan setelah Ramadan. Shaum sunnah 6 hari di bulan Syawal bagian yang dianjurkan oleh Nabi. Shaum dilanjutkan, qiyamul lail dibiasakan, aktivitas zikir, wirid dan seterusnya. Dan di antara yang paling penting dalam konteks menjaga keistiqomahan kita adalah kesungguhan kita melawan syaitan. Bulan Ramadan kita sanggup, alhamdulillah. Insya Allah kita sanggup menundukkan hawa nafsu kita. Sebagian besar kita insya Allah sukses. Setan sedang di Allah penjara, kita menundukkan hawa nafsu kita. Dalam keadaan yang paling berat sekalipun, kita tidak akan berani mencoba-coba melakukan sesuatu yang bisa mengurangi pahala puasa kita atau membatalkan puasa kita. Kita di rumah sendirian pun tidak akan minum, gak ada yang melihat sekalipun. Kita ingin marah kepada anak buah kita, mungkin gak jadi karena lagi puasa. Kita akan melakukan atau mengucapkan kata-kata yang tidak baik, kita tahan, tidak jadi. Kenapa? Karena kita sedang berpuasa. Kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita lanjutkan. Kebiasaan-kebiasaan baik ini harus kita teruskan. Dan itulah yang kita sebut dengan istiqomah. Bahkan diantara ciri, kata para ulama, diterimanya amalan seseorang adalah ketika amalan itu kemudian berkelanjutan. Di antara alamat diterimanya amal baik adalah bahwa amal baik itu kemudian berkelanjutan. Jadi kalau kita ingin dikelompokkan ke dalam orang-orang yang terima Ramadannya, maka di antara kebiasaan-kebiasaan Ramadan mesti kita lanjutkan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah istiqomah itu akan kita capai manakala kita mampu melawan syaitan tadi itu. Al-Quran menyebutkan inna syaitona lakum aduun fattakhidhu aduwa. Syaitan itu musuh bagi kamu. Maka posisikan dia sebagai musuh. Maka nyatakan dia sebagai musuh. Perlakukan dia sebagai musuh. Jangan pernah sekalipun kita memberikan ruang kepada syaitan membisiki kita dan kemudian kita ikuti bisikannya. Jangan pernah sekalipun kita memberikan toleransi kepada syaitan untuk menggoda kita. Bahkan perlindungannya mesti perlindungan yang berlipat-lipat ganda. Kita tiap hari hampir membaca mungkin zikir pagi sore kita, qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Ketika kita minta perlindungan kepada Allah dari bisikan setan ke dalam dada kita, kita menyebut nama Allah 3 kali. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Allah sebagai Rabb, Allah sebagai Malik, Allah sebagai Ilah, semuanya kita sebut. Untuk satu kondisi di mana kondisi itu bisa sangat menjerumuskan kita. Sekali kita masuk ke dalam jebakan setan, kita akan masuk ke dalam keburukan yang lebih besar lagi, lebih besar lagi. Sekali kita memberikan ruang toleransi kepada setan, terus. Ada sebuah kisah di zaman dahulu tentang seseorang pemuda yang dijebak ke sebuah tempat. Ada pelacur di situ, ada anak kecil, ada khamr. Kemudian pelacur itu mengatakan, saya mau teriak, diperkosa, kamu akan dipermalukan. Ini pemuda yang saleh. Kemudian pemuda itu berikhtiar memilih maksiat yang paling kecil. Minum khamr kayaknya yang paling ringan dibanding berzina atau membunuh anak kecil. Maka ketika dia mengikuti satu aja, memberikan toleransi kepada setan, karena dia tidak siap dengan konsekuensinya. Maka setelah dia minum khamr, dia mabuk, kemudian dia berzina dan membunuh anak itu. Setan itu tidak boleh pernah diberikan ruang dalam akhir. Sekali kita memberikan ruang kepada dia. Beberapa ulama bahkan mengatakan, kalau kamu mau marah, kalau kamu sedang sulit menjaga mata, sulit menjaga hati, sulit menjaga lisan, maka kalimat yang pertama kita sampaikan adalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Karena awalnya dari setan. Dan bulan Ramadan kemarin adalah bulan di mana kita mampu melawan godaan setan terhadap hal-hal yang bahkan mubah. Makan itu sesuatu yang mubah, bukan yang haram. Tapi ketika kita puasa, kita bisa menjaga diri. Kalau yang mubah bisa kita jaga, apalagi yang haram. Itu yang kedua. Penting sekali bagi kita untuk bisa memilah mana bisikan setan, dan kemudian kita harus bisa melawannya, tidak memberikan ruang sama sekali. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhu aduwwan. Setanlah yang sangat bisa merusak kekafahan keislaman kita. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Setelah Allah memerintahkan kita kafah, setelah itu Allah mengingatkan kita, wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Setan itu musuh bagi kamu. Apalagi setan nanti di akhirat juga enggak bisa membela kita sama sekali. Ketika kita dihisab, datang sendiri-sendiri, kita enggak bisa menyalahkan setan. Ya Allah, saya begini karena setan. Enggak bisa. Karena itu penting bagi kita untuk bisa mengkondisikan hal-hal semacam ini kalau kita mau istiqomah. Yang ketiga, di antara pelajaran Ramadan yang paling penting supaya kita istiqomah adalah kita menjaga makanan kita. Al-Quran menyebutkan, falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah kita memperhatikan makanan kita. Kita memperhatikan apa yang masuk ke perut kita. Jamaah sekalian rahimakumullah, orang yang berdoa, memohon-mohon kepada Allah dengan segenap hatinya, dengan berura air mata, tangannya menengadah seperti gamalan terakhir, tapi dia tidak menjaga makanannya dari yang haram, tapi dia tidak menjaga bajunya dari yang haram, maka Allah tidak akan menerima doanya. Istiqomah juga sama. Kalau kita mau minta istiqomah kepada Allah, maka kita pastikan kita jaga semua anggota badan kita. Apa yang kita makan, yang kita minum adalah sesuatu yang halal. Ketika ada keharaman di sana, maka sangat mungkin kita tidak akan bisa bertahan untuk istiqomah. Karena begitu ada yang haram, maka daging kita, darah kita, ada setan di situ yang mengalir. Karena setan ada di dalam tubuh kita, maka sulit kita bisa istiqomah. Ramadan mengajarkan kita untuk menjaga makanan. Esensi Ramadan yang kita lewati kemarin adalah memperbanyak ibadah dan mengatur makanan kita. Menyedikitkan makan, memperbanyak ibadah menjadi fokus, mengatur makanan menjadi fokus yang kedua. Maka setelah Ramadan mari kita jaga betul. Kita pastikan kehalalan membersamai kita. Haram itu ada dua, haram zatnya dan haram cara memperolehnya. Kita pastikan yang kita makan, yang istri kita makan, yang anak kita makan adalah sesuatu yang halalnya 100%. Dengan halal maka insya Allah kita akan lebih bisa istiqomah. Saya dulu ketika belajar Al-Quran, menghafalkan Al-Quran bersama beberapa teman saya sempat punya masalah. Apa pesan kiai saya pada waktu itu? Coba perhatikan yang kamu makan. Kalau ada yang haram, kamu akan susah menghafalkan Al-Quran. Jadi pesan itu menurut saya berlaku umum. Kita ambil keumuman dari pemahaman itu bahwa memang penting sekali menjaga kehalalan kalau kita mau istiqomah. Itu yang ketiga. Hadirin rahimakumullah, yang keempat kalau kita mau istiqomah adalah bi'ah yang salih. Lingkungan yang baik, bi'atun salihatun. Lingkungan yang baik akan menjaga kita. Kita makhluk sosial. External input seringkali lebih dominan mempengaruhi dibanding kekuatan diri kita. Kalau lingkungan kita mendorong kita menjadi lebih baik, maka insya Allah kecenderungan kita istiqomah akan lebih mudah. Entah itu lingkungan kerja, entah itu lingkungan di rumah kita. Kalau suasananya mendukung kita menjadi hamba Allah yang baik, terjaga salatnya, terjaga ingatannya kepada Allah, zikir dan seterusnya, maka kecenderungan kita berbuat baik pun akan terjaga. Tapi kalau lingkungan kita mengarahkan kepada kemaksiatan, ya akan ke bawah juga. Nabi mengatakan, al-mar'u kama dini khalilihi. Orang itu seperti agama temannya. Kalau teman kita minum-minum, ya kita ikut-ikutan. Mungkin awal-awal kita bisa menolak. Lama-lama masuk ke pusaran tertentu, kita gak bisa menolak lagi. Kalau teman kita biasa berbuat baik, kita pun akan ke bawah. Walaupun awal-awalnya mungkin ada keengganan, tapi kecenderungan kebaikan itu akan terdorong. Jamaah mungkin ingat kisah tentang orang yang membunuh 99 orang. Di zaman sebelum Rasulullah, Nabi menceritakan dalam hadis sahih yang ada di kitab Riyadhus Shalihin, ada orang membunuh 99 orang dan kemudian ingin bertaubat. Dia mendatangi seorang ahli ibadah, ya Syekh, saya membunuh 99 orang, mungkinkah dosa saya diampuni? Kata beliau, tidak bisa. Maka dibunuh orang itu jadi 100, dia bunuh. Tapi dia masih pengen bertaubat. Datang ke seorang ahli ilmu, seorang ulama, ya Syekh, saya membunuh 100 orang. Salah satunya orang saleh. Apakah dosa saya bisa diampuni? Bisa. Allah Maha Pengampun. Kamu yang paling penting sekarang pindah dari lingkungan kamu yang sekarang ke lingkungan kamu yang baru. Singkat cerita, di kisah itu kemudian dia meninggal di perjalanan menuju tempat yang baru. Ketika malaikat Israel mencabut nyawa, maka defaultnya kemudian ruhnya dibawa oleh salah satu dari dua malaikat. Imam malaikat rahmat, imam malaikat azab. Kalau dia calon penghuni surga, maka yang bawa ruhnya adalah malaikat rahmat. Kalau yang dia calon penghuni neraka, maka yang bawa ruhnya adalah malaikat azab. Ini dua-duanya turun. Karena masing-masing merasa berhak mengambil ruh itu. SOP-nya begitu. Kemudian Allah sampai harus menurunkan Jibril. Para pemimpin, pemimpinnya para malaikat. Jibril datang menengahi mereka, kemudian menghitung jaraknya. Lebih dekat mana dia? Ke tempat dia ingin berbuat baik atau ke tempat lama, tempat kemaksiatan dia lakukan? Ternyata lebih dekat ke tempat dia hendak menjadi orang yang baik. Tapi kuncinya satu, dia menuju ke tempat yang baik. Dia mau bergerak. Dia menunjukkan pilihan yang jelas. Dan kemudian diputuskan yang waruhnya adalah malaikat rahmat. Jadi betapa lingkungan itu seberpengaruh itu. Maka pesan dari orang saleh tadi cuma satu, kamu pindah ke tempat yang baru. Karena kalau kamu masih di tempat yang lama, kamu akan terus membunuh orang. Kamu akan terus berperilaku buruk. Pindah ke tempat yang baru. Lingkungan membentuk kita. Kita bekerja di tempat kita masing-masing, kita punya rumah di lingkungan kita masing-masing, kita pastikan lingkungan itu mendukung kita menjadi hamba Allah yang baik. Maka bi'atun salihatun, lingkungan yang baik itu akan menjaga kita. Itu yang keempat. Yang kelima yang akan menjaga kita adalah kesungguhan kita menjaga hal-hal yang wajib. Yang wajib saja kita jaga sebenarnya lebih dari cukup. Syukur-syukur kita tambah yang sunnah. Apa yang wajib? Yang gak banyak yang wajib. Sholat lima waktu. Kalau kita ada keluangan, tambahkan yang sunnah. Kalau kita ingin, silahkan yang sunnah dilakukan. Apa yang wajib? Puasa di bulan Ramadan. Yang gak wajib, silahkan ditambahkan. Terutama kalau kita ingin menyempurnakan amalan-amalan kita. Hak harta yang wajib, zakat. Yang harus kita keluarkan. Zakat mal 2,5%. Selain itu, gak ada yang wajib. Tapi kalau yang wajib kita jaga dengan sungguh-sungguh secara maknawi dan secara jumlah, maka insya Allah itu lebih dari cukup untuk menjaga kita. Hanya saja seringkali kita tidak menjaga sisi maknawinya. Kita sholat tapi sholat saja, gak ada bobot yang kuat dari sholat kita. Kenapa? Karena sholatnya mungkin kurang berkualitas. Al-Quran menyebutkan qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khasyi'un. Sungguh beruntung orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang yang khusyuk dalam sholatnya. Tapi cukuplah itu? Tidak. Perhatikan ayat ke-9-nya. وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَاتِهِمْ يُحَافِذُونَ. Mereka orang-orang yang memelihara sholat-sholatnya. Jadi khusyuknya gak cuma sekali. Khusyuknya mesti berkelanjutan. Bahkan Allah mengancam orang yang sholat tapi lalai dengan ancaman neraka. وَإِلُوا لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَهُونَ. Orang yang sahun dalam sholatnya, Allah ancam. Tentu konteksnya tidak seliteral itu kita fahami. Konteksnya untuk menekankan betapa pentingnya yang namanya khusyuk. Kalau sholat kita lima waktu semuanya khusyuk, maka Allah pasti akan menjaga kita. Kita akan terjaga oleh sholat-sholat kita. Syukur-syukur kalau kemudian kita tambahkan dengan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah nafilah. وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. Kita tambahkan dengan sholat duha, kita tambahkan dengan sholat sunnah rawatib. Itu tambahan saja. Tapi yang core, yang inti, yang wajib, as-salawatul khamsah, sholat yang lima, itulah yang harus kita jaga dengan sungguh-sungguh. Kalau dia terjaga dengan baik, maka dia pasti bisa menjaga kita. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Hadirin kaum muslimin sidang jemaah rahimakumullah, di titik inilah kemudian kita harus memahami istiqomah itu pada akhirnya kembali kepada bagaimana kemudian kita bisa melanjutkan kebaikan-kebaikan, kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Alhamdulillah, saya percaya betul sebagian besar kita selama Ramadan pasti menjaga sholat yang 5 waktu. Mungkin sebelum zuhur udah nyampe di tempat ini. Kita lanjutkan kebiasaan baik itu. Subuh kita jaga, asar kita jaga, isya kita jaga, maghrib kita jaga. Tinggal kita lanjutkan. Maka insya Allah istiqomah menjadi sesuatu yang Allah karuniakan kepada kita. Allahumma bismillah barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustofa qudwatina wa habibina wa syafiina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ittaqullaha kama qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin sidang jemaat rahimakumullah, dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 92 Allah mengingatkan kepada kita, wala takunu kallati naghadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha ila akhiril ayat. Di ayat ini Allah mengingatkan tentang kisah seorang perempuan pemintal kain, memintal benang menjadi kain, dan kemudian dia urai-uraikan sendiri. Dia sudah merajut, sudah merapikan dari benang-benang menjadi kain. Begitu selesai menjadi kain, kemudian dia urai lagi menjadi benang-benang lagi. Kisah ini bisa kita fahami dalam banyak perspektif, tapi dalam konteks Ramadan kira-kira kita sudah bersungguh-sungguh menguatkan keimanan kita. Jangan kemudian kita cerai-beraikan lagi. Kita sudah bersungguh-sungguh menginginkan gelaran takwa. Kita dari awal sudah menancap di hati kita indikator sukses Ramadan satu, la'allakum tattaqun. Mungkin kita sudah mencapai derajat itu. Mungkin kita bagian dari orang melakukan Lailatul Qadar dan seterusnya. Tapi jangan kemudian kita menjadi orang-orang yang mencerai-beraikan kain setelah dia kita rapikan dengan sungguh-sungguh. Setelah kita tenun dia dengan sungguh-sungguh, kemudian kita urai satu persatu. Dan di antara yang memastikan kita tetap dalam jalur kebaikan adalah kesungguhan kita menjaga tenunan kain keimanan kita itu. Mari kita Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah melimpahkan kepada kita keistiqomahan, kesanggupan untuk melawan setan musuh kita, dan kekokohan hati kita untuk terus ada di jalan Allah yang lurus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiyyi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah wassalatu wassalamu 'ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana ya Ghaffar, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamna warhamhuma kama rabbawna sighara, wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Ya Allah ya qadi al hajat, Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya rabbana, tanamkan ketakwaan ke dalam dada kami, ke dalam jiwa kami. Bersihkan ya Allah hati kami sebersih-bersihnya dari segala penyakit hati, dari segala penyakit kemunafikan, dari segala penyakit fasik, dari segala kemalasan dalam beribadah. Bimbing kami ya Allah untuk bisa melawan setan musuh-musuh kami. Bimbing kami ya Allah untuk menolak bisikan-bisikan dan arahan mereka. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka ishatan haniyah wa mitatan sawiyah wa maradan ghayra muhsin wa la fadih. Allahumma aslih lana dinana alladhi wa ismatu amrina. Ya Allah, perbaikilah urusan agama kami. Jadikanlah kami orang-orang yang faqih dalam urusan agama. Jadikanlah kami orang-orang yang khusyuk dalam salat. Jadikan kami orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Jadikanlah kami orang-orang yang tidak pelit dalam bersedekah. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang bisa menjalankan agama kami dengan baik. Karena agama inilah pokok dari segala pokok urusan kehidupan kami. Allahumma aslih lana dunyana allati fiha ma'asyuna. Ya Rabbana, perbaikilah urusan dunia kami karena di sinilah kami tinggal, ya Allah. Wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna. Ya Rabbana, perbaikilah urusan akhirat kami karena ke sanalah kami semua akan kembali. Allahumma ya Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rashada. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asy-syirka wal musyrikin wa ahlikil kafara wal munafiqin wal zalimin wa dammir a'daka a'da'ad-din. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa qina adzaban nar. Wa adkhilna al-jannata ma'al abrar ya Ghafur ya Rabbal alamin. Bifadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.